realismo hilang, di tengah cerita kuat. Idealismemu hilang, tak tahu kemana di mana. Jual idealismu saja kawan, jangan pernah ragu-ragu. Karena kamu tak dapat merasakan nikmat hidup yang sesungguhnya. Dapat merasakan nikmat hidup yang sesungguhnya.